Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khusus bapak-bapak ingkang ikhlas jawab salam kula, kula dongaaken mugi-mugi cepet saged tindak haji. Khusus bapak-bapak, kasihan deh lo. Lewo ngakun dong ngakno bapak-bapak, ya. Yeah. Berarti lah gak adil. Oke, okay. Biar adil. Khusus ibu-ibu, enggang boten ikhlas jawab salam gulo, gulo dongaken mugi-mugi bojone rapi maneh. Makanya jawab salam sing ikhlas gitu, okay? Bukankah salam itu isinya doa? Doa selamat, doa oleh rahmati Allah, doa oleh barokah. Telu niki hal yang paling pokok dibutuhkan oleh manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om operator monitor kontrol volume diangkat. Monitor kontrol volume diangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana wa iyyakum minal 'aidina wal faizina wal maqbulin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-Malikul Haqqul Mubin. Wa ashadu anna Sayyidana Muhammadan Abduhu wa Rasuluh. As-Sadiqul Wa'adil Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa Mawlana Muhammadin afdalil khalqi ajma'in wa ala alihi wa ahli baitihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Hadratal afadil ingkang sanget kula ta'zimi lan tansah dipun mulyakaken Allah, para alim, para kiai, masyayikh, asatid, sesepuh pinisepuh ingkang minulya, para bapak, para ibu, para sederek, ikhwah fiddin, hadirin, hadirat, jalisin, jalisat, ngantuin, ngantuat. Ingkang insyaallah, tansah binaringan rahmat, barokah, soridhonipun Allah subhanahu wa ta'ala. Satu bulan lamanya, kula panjenengan menjalani tarbiyah di dalam madrasah Ramadan. Bulan di mana Allah kasmaran, Allah obral pahala, karena memang Allah jatuh cinta dengan membabi buta. Cinta yang tanpa ukuran. Pol. Cinta itu kan ada ukurannya. Tapi kalau sama bulan Ramadan, cintanya Allah, cinta mati, luar biasa. Coba dibayangkan, ibadah satu dibalas 1000. Ibadah sunnah, pahalanya sama dengan fardu. Ibadah fardu, dilipat gandakan sampai kelipatan yang tak terhingga. Sampai Rasulullah SAW bersabda, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, natamanna wa antakuna sanah kulluha Ramadan." Andaikan umatku tahu fadilah, keutamaan, keistimewaan yang ada pada Ramadan, maka tentu mereka akan berharap setahun Ramadan tok kate ulan-ulan liyane. Lebih-lebih dengan orang yang puasa, cintanya Allah luar biasa. Sumtuhu zikrun. Diemnya orang yang puasa dicatat sebagai zikir. Dadi wong puasa ku gak lapo-lapo, meneng. Lungo ndek pojokan karo duweh. Niku malaikat wis katok nyatet. Nah ya apa wong lungguh duweh ditulis zikir, zikir, zikir, kir kir kir kir kir kir kir. Nek liyane poso ya ditulis duweh, duweh, duweh, weh weh weh weh weh weh weh. Ketika puasa ditulis zikir, zikir, kir kir kir kir kir kir. Wa nafasuhu tasbihun. Keluar masuknya nafas menjadi tasbih. Nyedot ambekan srut subhanallah tulisane. Ngetokne ambekan srot subhanallah. Dadi srut subhanallah, srot subhanallah. Maka ketika puasa perbanyaklah bersrut srot. Lek ambekan sing kere. Subhanallah ibn akeh. Tidur aja dicatat sebagai ibadah. Naumu shaimi ibadatun. Turune wong poso niku ibadah. Saking cintane Allah. La khulufu fa min shaim. La khulufu fa min shaim athyabu indallahi min rihil miski. Sungguh bau tidak sedap mulutnya orang yang puasa. Basine apa-apa wong poso itu bagi Allah lebih harum daripada parfum. Ini kan cinta buta namanya. Kadung cinta ambo apa-apa buasine dianggap parfum. Tapi jangan salah paham. Basine abab karena disebabkan perut yang kosong. Kosongnya perut karena menjalankan perintah Allah. Sing garakno disenengi iku kotonge weteng mergo nuruti perintahe Gusti Allah, kosonge weteng ndadekno ababe basin. Bukan berarti Ramadan dikongkon basin-basinan abab. Satu bulan penuh gak tahu sikatan balas. Ndak harus begitu. Coba, ini kan cinta buta namanya. Sekadung cinta mbok ababe buasin dianggap parfum. Benar sekali yang dikatakan Syekh Jamal Mirdad radhiyallahu taala anhu. Kalau cinta sudah melekat telek kucing rasa coklat niku bener. Ancen iya, wong cinta wong ketek dianggap tape. Di sudut matamu ada tape. Jerawat jero yo bintang di langit. Kan wong cintaku ngawur. Perkara gendakane jerawaten wajah tanpa jerawat bagaikan langit tak berbintang. Iya, wong cintaku ngawur, Bu. Mbok sing disenengi pipine wis mengkeret ya dianggap ombak samudra. Di wajahmu ada ombak samudra. Mengkelek kecut ngono ku ya rasa jeruk. Lha bukti sing paling nyata iku ya sik nganten anyar ngono kuat-kuatnya mawaddah. Kuat-kuatnya mawaddah. Kuat-kuatnya cinta, subhanallah. Kabeh wis ngrasakne. Lungguh rada adoh ngono sing lanang gopo, Dik. Rada mrene sampean. Sing wedok mah sampean sing mrene. Ah. Sampean sing mrene. Ngono. Ayo nganten kawak. Lungguh cedake kipo-kipo sing wedok. Rada mrana, kelekmu lho, kelekmu mrana. Angine teko kono mrana. Jere sing lanang, awakmu sing mrana tak jejeg pisan geblak ngono. Memang seperti itu. Nggih to. Memang tenane nang janing jange nang bebekne seruntang runtung moh petal sak rambut gandengan. Tepak mlaku nang sing wedok kesandung watu cilik cetit mek gedandapan titik gopo sing lanang. Hati-hati sayang, hati-hati. Langsung doprok, sikile sing wedok iku ditebasi, didamoni. Mene-mene hati-hati ya sayang, hati-hati. Watu gak salah gak lapo diamuk. Iki apa sing garane watu iki banting jedak. Manten anyar. Coba anake wis telu. Kate nang bebekne wong wedok berengkut nggawa anak telu. Anak cilik dhewe gendong ngarep. Anak nomor loro gendong buri. Anak sing barep cengkiwing dek ngiringan. Mlaku wis hati-hati temek-temek kesandung watu kok wedi jebret. Gedandapan. Anak mah kate lugur, gak kira kok. Hati-hati sayang. Kok gak hati-hati sih, Dik? Ndoprok. Sikile sing wedok didamoni, ditebasi gak kira. Malah dibentak, matamu dumoh. Watu sakmono gedene tabraki. Anak nganti kate lugur, bantingan sisan kono anakmu. Tak jotosi kono. Ya memang begitu. Nganten nanyar, wedok ngentetit, gak yang wis, pokoke dipikir klakson ngono ae. Ayo coba saiki wis tuwa. Wong wedok katik rekor-rekor ngentut ning ngarepe wong lanang tit, terusno tak soglok sisan ngono kok. Memang seperti itu. Sorry. Itu untuk menggambarkan betapa rasa cinta. Maka, halo. Halo. Dalam hubungan rumah tangga, ini penting saya singgung sedikit. Itu modal yang diberikan Allah adalah waj'ala bainakum mawaddatan wa rahmatan. Tujuannya kan litas kunu ilaiha, agar sakinah itu rumah tangga, maka modal yang diberikan Allah adalah mawaddatan wa rahmatan. Secara umum, mawaddah sering diartikan cinta, rahmah sering diartikan sebagai kasih sayang. Kenapa? Bukan mawaddah saja. Kenapa? Bukan rahmah saja, tapi katik digandeng, ya mawaddah, ya rahmah, ya mawaddah. Salah satu rahasianya, ibu bapak jamaah rahimakumullah, mawaddah itu biasanya optimal dalam usia 10 tahun ke bawah. 10 tahun ke atas ada proses penurunan mawaddah, penurunan cinta. Maka ketika itu terjadi, rahmah yang harus dioptimalkan. Tidak rumah tangganya siapapun, bapak ibu, pasti mengalami penurunan cinta. Pasti. Baik rumah tangganya kori maupun rumah tangganya korak. Sama. Masih kula mawon wis diceluk kiai. Mbok kiai temen mbok gak. Itu juga ada proses penurunan dalam rumah tangga. Penurunan cinta artinya. Jujur. Dulu saya sama suami sama istri saya. Biyen kula sering dilem pak. Saiki sering disatem. Dulu saya sering dirayu. Sekarang sering dicelatu. Iya, maka ketika itu terjadi, rahmah harus dioptimalkan. Maka sering saya sampaikan, ibu, ketika ada rasa mulai gak suka sama suami, misalnya ibu mengeluh, suamiku dulu wajahnya menarik, sekarang kok mendorong. Misalnya, coba ibu, pandangi suami ibu dalam-dalam. Cari di mana sebenarnya manisnya bapak. Pasti nanti ketemu. Saman pandeng, sing temenan. Nah, yang paling enak aku lek wayah turu, bu. Jadi bojo saman turu, saman pandeng, diurut, cici-cici, tukun dukun menisor. Nek perlu karo di center. Pasti nanti akan tumbuh rasa sayang di hatimu. Bapak, biyen saman si enom guaga. Saiki kulite saman malah kaya ula weling ini, bapak. Iki perkara saman belani aku, pak. Kegere sampean nganti bengkong kabeh belani aku belani anak-anak. Sepurane pak, aku gelek nglarakno sampean. Aku gelek gak nrimakno sampean. Aku gelek wani karo sampean, pak. Wis mulai saiki aku janji, pak. Aku kate nurut ning sampean. Aku kate dadi wong wedok sing apik, istri yang baik kanggo sampean, ibu yang baik kanggo anak-anak. Engko mesti lak ngono. Demikian pula bapak. Ketika mulai ada penurunan cinta kepada istri. Dulu istriku kutilang dapur. Kurus tinggi langsing dada siap tempur. Sekarang kok berubah menjadi bulldozer. Gembel wedus muser-muser. Coba bapak. Pandangi istri bapak. Pandangi ibu dalam-dalam. Bapak cari di mana bagian-bagian dari ibu yang menonjol. Itu manfaatkan. Mungkin yang menonjol senyumnya. Mungkin masakannya, mungkin pijitannya. Ngono lho bapak. Pasti nanti akan tumbuh rasa sayang di hati bapak. Ya Allah, bu. Aku nyambut gawe iso tenang. Yuk. Mergo sampean ning omah ngeramut omah. Sampean ngumbahno pakaianku. Masakno manganku. Ngeramut anak-anak. Bapak nanti akan tumbuh rasa sayang. Nyawang anak-anak. Papat, limo. Ketok sehat-sehat, cemrondo. Pasti atine sampean kula ngomong, anak-anak sakmene iki hasil jerih payahe bojoku. Ibuke sing mendeh-mendeh, ben anak siji 9 wulan. Anak-anak pitu kaya swidak 3 wulan. Totale abote ora karuan 9 bulan. Gak kena diselehno. Wong lanang ya ora tau ngenteni. Seruh abot ya bahane sik diimbu ya. Nanti pasti akan tumbuh rasa sayang di hati. Ya Allah bu, iku sampean polah rakaruan mendeh-mendeh gembel anak. Dan itu akibat pertingkranganku bu. Nanti tumbuh sampean rasa sayang. Halo. Udah, kembali ke persoalan. Itu Ramadan. Bulan yang, sorry, kedatangannya selalu disambut dengan sepanduk di mana-mana. marhaban ya Ramadan, selamat datang ya Ramadan. Tapi kepergiannya enggak pernah diantar dengan sepanduk selamat jalan ya Ramadan. Nek kate Ramadan, saenenge sponsorship kuwabeh to gawe sepanduk selamat datang ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Tapi begitu di akhir Ramadan di bulan Syawal, saya belum pernah lihat ada sepanduk selamat jalan ya Ramadan. Yo sekali-kali ben tampil beda, ngene mojo pura gede gawe sepanduk sing kawedi. Selamat jalan ya Ramadan, selamat tinggal ki ono gambar tangan tulisono dong. Lho sampean nganggep Ramadan ki umpama tamu ngono yo. Tekone sampean hormat, sampean sambut ra karuan, monggo. Diterno, dikawal. Lungguh, disuguhi, tapi bareng wayang mulih sampean jarno keluyur. Dan itu saya tidak ingin terjadi pada saya. Tekoi disambut rakaruan, kawal banser sampai neng jene yo dikawal. Kok pas mulai dijarno keluyur gak direken. Ditenono ngundang maneh kok. Lho artinya begini. Kalau iki warung ngalih. Kalau kedatangan Ramadan kita sambut dengan sukacita, maka mestinya kepergian Ramadan lebih layak untuk kita antar dengan duka cita. Saya ulang. Kalau kedatangan Ramadan kita sambut dengan sukacita, maka kepergian Ramadan harus kita antar dengan duka cita. Sebagaimana salafus salih di akhir Ramadan menangis gugung-gugung. Berat rasanya mau berpisah dengan Ramadan. Napa? Merasa hasil selama Ramadan ini masih terlalu minim, terlalu sedikit. Dan belum tentu tahun depan ketemu lagi sama Ramadan. Nangis gugung-gugung. Wis koyo bapak-bapak wong Mojopuro gede. Nang akhir Ramadan tuh nangis mergo bojo blondone njaluk tambah. Udah. Lepas Ramadan. Kalau memang Ramadan kita benar, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Allahumma shalli ala Muhammad. Dosa kula sampean resik di ngapura Gusti Allah. Maka yang kita bayangkan pertama, betapa dendamnya setan. Ndahne mangkele setan. Setan mangkel pol. Ngelapo kok mangkel? Nggih. Setan niku visi dan misinya ajak-ajak menungso ngelakoni dosa, ngumpulno dosa, engko bareng-bareng dadi boloe ndek neraka. Selama 11 bulan selain Ramadan, setan ku ngumpulno dosane menungso, dipuk-ipuk dikumpulno terus. Oleh akeh. Begitu datang Ramadan, orangnya ibadahnya bener, dosa yang terkumpul selama 11 bulan hangus. Singapura kabeh karo Gusti Allah. Lek nyambut gawe suwelas-suwelan, nganggur, ketekur, tanpa hasil. Oke. Bapak Ibu, untuk memudahkan pemahaman, saiki umpama nih. Sampeyan sampean iki setan, aku wonge. Umpama. Sampeyan setane, aku wonge. Apa? Diwalik lah. Aku setane, sampeyan wonge, ngono. Ora iso. Ora iso. Soale wong karo setan ku akeh setane. Wong siji ku sing godho setane ewon. Wis kaya ngene iki, wonge siji setane ewon. Wis pantes ngene iki dadi pas. Nah, Pak Lurah ku yo lurahe setan. Iki banser-banser ku yo bansere setan, dadi umpama iki umpama. Umpama. Sebagai setan, sampeyan-sampeyan ki ngumpulno dosaku. Selama 11 bulan sampeyan sebagai setan mengumpulkan dosa saya. Oleh wakil masih kula dosanya gak kata. Anggitnya sama lek wis diculuk ustaz, diculuk kiai terus gak duwe dosa, gak tau nglakoni dosa, preketek. Kiai ndi sing gak duwe dosa? Kabeh duwe, cuma ana sing sithik, ana sing akeh. Lah nek aku yo termasuk akeh. Lho jujur to. Kula ngaji ten pundi-pundi, Bapak Ibu. Insyaallah kula oleh ganjaran nek kula ikhlas. Tapi kula ya oleh dosa. Ba iso? Nggih. Cara hukum syara. Ngaji karo ibu-ibu, karo mbak-mbak, karo wong wedok, iku kudu dikei hijab. Kudu dikei satir, kudu ditutupi, gak oleh adep-adepan. Nah aku, entah masih kok. Apa maneh ana sing bawenter, tak pentelengi kok. Lho ngono ku dosa apa ora? Dosa. Dosa, kok mboten dosa pripun? Dosa. Cuma nek di total insyaallah dosane karo ganjarane sik susuk ganjarane. Makanya yo tak terus no. Dan tolong panitia, ibu-ibu, mbak-mbak yang perempuan ini ojo kadek ditutupi. Aku malah gak semangat. Nggih, sing garane semangat yo ngene-ngene iki nyawang ngene-ngene iki lho. Nyawang sisih kene blenek ke sana. Oke. Sebagai setan. Halo. Sampean ngumpulkan dosa saya 11 bulan oleh wakeh. Datang bulan Ramadan, saya ibadahnya benar. Dosa yang sampean kumpulkan selama 11 bulan hangus. Disepuro kabeh karo Gusti Allah. Sampean kerja 11 bulan nganggur tanpa hasil. Bagaimana perasaan sampean sebagai setan? Setan kok guyang-guyu ya. Mesti mangkel. Maka jangan heran, Syawal dan seterusnya ini sebenarnya bulan euforia setan. Setan ngamuk, bulan Syawal ya wakil wong sing gampang lakoni dosa. Lebih-lebih kemarin, satu bulan Ramadan, setan gak iso nyambut gawe. Setan gak iso nggodho menungso. Bukankah selama Ramadan setan dibelenggu, setan dipenjara, gak iso nggodho menungso. Satu bulan, setan itu kena PHK masal. Prei gak nggodho menungso. Makanya kapan nonok wong Mojopuro gede, awan-awan bulan Ramadan neng warung mangan rawon telap-telap ngombene es teh juglak-juglak ngopi jedal-jedul yakin iku gak mergo digodho setan. Ya wong iku ratune setan. Mangkane wong ngono ku gathek wedi karo setan. Lepas Ramadan kula sampean kudu dadi wong sing tambah apik. Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau saya sering kali menggambarkan mungkin jenengan pun sering pireng sama dengan proses metamorfosis. Napa Bu? Hei sampean jawab niku wau ngono lho timbangane salah nirone. Napa Bu? Hei ngono cepet niku wau. Oke mangke nek kula ngomong sampean tak takoni nek gak iso nirone jawaben. Nah ngono ae cepet niku wau ngoten nggih. Niku lho niku ngapunten ngapunten. Prosese uler ngentung terus dadi kupu. Allahumma shalli ala Muhammad. Uler sampai dadi kupu. Sorry. Awalnya ular, asale ular, ular niku, ya ular, apa ya, ular niku, iya ular, ular, lah iya ular, ya simbule hewan sing elek, lah gak ono wong seneng karo ular, gigoni, gateli, jijii, wis pokoke gak ono wong seneng karo ular. Tidak ada manfaatnya. Manggon di endi aing rusak namanya ular. Manggon di endi aing rusak. Manggon di kayu, kayune kropos. Manggon di godong, godonge rencem. Manggon di buah, buahe bosok. Manggon di untu, untune krowok. Dasar ular, tukang rusak. Makanya kapan ana wong urip di lingkungan hidup di tengah-tengah masyarakat sing senengane ngrusak, tukang ge rusuh, tukang ge kesruh diwadani. Nen sewu, Mojopuro gedhe mriki ulere kathah napa mboten? Yang paling kata RT pinten Bu. Sedoyo. Nggih, oke, para ular-ular sedoyo ingkang minulya. Jare sedoyo. Iku kula sampeyan sak derenge Ramadan. Ular elek akhlake, elek ibadahe, elek muamalahe, pokoke elek lah. Terus ular iki sadar kalau dirinya elek, sadar nek awake gak genah, akhirnya gelem ngentung, jadi kepompong. Ramadan ngentung. Sering saya sampaikan, Ramadan itu teorinya ngentung. Lewat ngentung, meneng, gagakan tingkah. Ya semak gila, gilo, kloget, kloget. Gak mangan, gak ngobe, poso, ngentung kok. Gagakan pola. Sama itu mau nonton bal-balan. Gak ada. Legat, legot, gila, gilo. Ngentung di lor, dikidul. Ngentung di lor, dikidul. No, bunga yang ngono model lebihan, gak? Gak, biyen cilik aneh sama dulin aneh ngono. Nontong ya dicekeli kloget-kloget entong dilor dikidul ya toh. Walang kadung tandak cek gelek nggone sirah walang kadung. Sundari nek turu piye. Iku zikir. La la illallah. La la illallah. Maka poso niku teorine ngentung. Eling-eling. Pokoke ngentung. Pakai teori entung, pakai teori entung. Ibu bisa ngerasani tonggo, pengen selamat ya jawaban ngentung ngoten mawon. Rasulullah kan sampai pesen. Wanti-wanti lek sampeyan poso digegeri karo wong, tidak geger karo wong, jawaban ini shaimun. I am sorry. Aku lagi ngentung. Ini gak kudu diomong nih. Tanamkan kesadaran di hati bahwa kita sedang berpuasa. Awak dhewe iki poso, gak oleh tumindak tidak dosa, gak oleh neko-neko. Gak kudu diomong nih ini shaimun. Ngapa digegeri wong malah dipetne raine ngomong ini shaimun. Tabuk sampean. Tidak harus begitu. Tanamkan kesadaran di hati. Oh. Pokok pakai teori ini entung, pakai filosofi ini entung. Kok apik posoe. Awan-awan tidak ngerasani tonggo. Mbak, sama gak rutan mbak. Tonggo sebelah itu mbak. Mama dek ngalar itu loh. Anak yang betul balik-balik. Digondoli arek lanang. Wih, ini arek yang nginep nangkono. Paling stingkremi bareng. Iku ancan ibu sak anak setel. Wih, lecek karo lecek. Ini yang di stop. Heh. Entung kok rasa-rasa. Bapak juga begitu. Awan-awan bulan Ramadan poso-poso, Pak, sampean kok dicelatu bojo. Biasanya akeh celatuan moro iki nek kate riyoyo. Nggih, Bu, nggih. Napa? Oh, blonjo kurang. Wah, akeh celatuan moro. Pak, wis kate riyoyo, nduwe dhuwit ta? Hm. Wong itu kapan wis ini siap-siap, Pak. Iki wis kate riyoyo, nduwe dhuwit ta sampean? Ha? Kebutuhan akeh blonjo sak pirang-pirang regane barang wis gak usah murah kabeh mundhak kabeh larang anak-anak mungkin gak ono kono klambi anyar sampean gak isin ari yo-yo-yo nek klambine amoh ngono iku jane lek dhuwit aku sing nyimpeni lek sampean butuh njaluk nang aku butuh tuku rokok butuh nang warung njaluk nang aku tak meni sok kuatir aku dadi wong utuk kurang yo apa karo sampean anakmu dal sekolah bal ngaji gak kro njaluk sangu sampean njaluk sangu mesti nang aku kalau gak ada duit nek tane gelangku kalungku sampean kon ngedol aku gak ngerasa itu kemeneh paling jekano sampean gak ngumpul-ngumpul no dewi sampean dadi wong lanang gak tahu ngobeni aku nek aku kurang ya apa wong sampean belanjane ora mejaji ngono ku mangan gak lawene enak ngono ku ya murang muring weruwe kene wong wedok ngubetno duit ngono wangel wong lanang biasane wis karek plorak ploro karo kukur-kukur ngono enak dilerekno heh ngen entung kok cerewet iki zaman yang ngono Bu poso-poso awan-awan zaman sare lumah-lumah wong lanang kok moro mefet-mefet graya-graya nimpah-nimpah sempar renah heh entung lho simpenen dhisik entung kelutusan awan-awan coba maka Ramadan itu ngentung sori halo utamanya poso wong Jawa nek maknani poso niku apa-apa direksa dalam bahasa yang sederhana ngempet napa Bu ngempet dalile wong Jawa iki sederhana sapa wong iso ngempet uripe bakal selamat. Poso kan ngempet. Ngempet menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan baik batal menurut syarak maupun membatalkan pahalanya puasa. Dalile ya iku mau. Sapa wong ngempet uripe bakal selamat. Nek dalil Arab ya amman khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى barang siapa yang takut kepada Tuhannya وَنَهَنْ نَفْسَ عَنِ الْهَوَى mampu menahan nafsu dari keinginan iso ngempet bahwa nafsune فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى maka sesungguhnya surgalah tempat kembalinya salah satu jalan untuk menuju ke surga adalah ngempet halo uang sampai itu tidak dosa, itu mergo sebabnya mek siji sama tak aturi. Anane uang lakoni dosa, itu sebabnya gak akeh. Sebabnya mek siji, apa? Gak iso ngempet. Gini apa mboten? Ayo bantahan. Santai nih nang bantah. Uang kok sampai ngelakoni dosa, sebabnya mek siji, gak iso ngempet. Janji iso ngempet, gak kira ngelakoni dosa. Uang iku nek wis akeh dosane, neraka panggonane. Mengko kula sampean ku menungso. Jadi wong Jawa menus-menus kagayan gampang lakoni dosa. Nah, supaya gak gampang terjerumus dalam dosa, supaya gak gampang lakoni dosa, niku wonten dongane. Janji donga iki diamalno, insyaallah terhindar dari dosa, diparingi selamat saka dosa. Pokok kudu nglakoni dosa, dongane diwaca. Kudu nglakoni dosa, dongane diwaca. Insyaallah selamat. Nah, mumpung kepanggih, kula ijazahne ten panjenengan. Kersa napa mboten? Purun napa mboten? Nek gak purun kebacut berarti seneng dosa sampeyan. Cuma syaratnya kudu diamalno. Nek mboten diamalno gak ana gunane. Sanggup? Siap? Pokoknya kudu nglakoni dosa niki diwaca. Pira nih sarang-sarang? Bismillahirrahmanirrahim. Sarang. Allahumma tak empat ini diulangi teman-teman kok guyu tuh. Nah, aku ku temen. Diomongi wong kok. Saman kudu ngrasani wong, perkara wonge gak genah, wonge lewat. Sampe sing ngomong, wong iku lho, wis wong iku lho nang wacan, wong iku lho. Allahumma tak empet. Ayo sido ngrasani ora? Gak sido. Halo. Halo. Ibu, kudu nyelathu bojo. Wis moreng-moreng wis wong lanang gak tanggung jawab. Entit tenono tekan omah tak umpah-umpah temen wis getem kerekut-kerekut. Bareng sing lanang teko mlebu omah glodhak. Wacan dongae. Allahumma ta'ampat. Sido nyelathu napa mboten? Gak sido. Ayo Mas, sampean kudu gegeri wong. Wis. Janji ketemu jotos temen. Bareng ketemu wonge wis gegem tangan. Wacan Allahumma. Gak sido geger, kudu mendem ngono. Wis dibuka tutupe karing gelok kok Allahumma ta'ampat engko lak disenehno maneh. Mak kula nyuwun tulung ibu-ibu mangke dalu jenengan sare nek dicedhaki bojone iku dongane aja diwaca nggih. Wong lanang moro kari sarungan tok ya maca donga Allahumma ta'ampat. Gawat. Sederhana, tapi sama nangen-nangen lah teman. Cobi. Ular tadi begitu lulus oleh ngentong, keluar dari entong berubah wujud. Wis gak ular maneh, jadi kupu-kupu. Kalau udah jadi kupu-kupu, bagus, indah. Manggon di entiae gak ngerusak, manggone resik. Halo. Lambang keindahan. Wong Jawa saking senenge kupu. Kapan ono omah kok dileboni kupu, jarane arep ono. Padha. Saking senenge karo kupu, nggone resik. Ga ono, sampean tau weruh ono kupu sobo WC. Apa kupu kok blakeran nang WC? Nang kupu mencret iku. Ndak ada. Kupu mangane gak ngawur, mangane gak sembarangan, mandu sari-sarine kembang. Sampean tau tumon ono kupu ngerokoti pentol bakso. Iku kupu celutak iku jeneng. Halo. Lah kula sampean yo ngono. Maring ngentung saulan Ramadan kudu iso dadi kupu aja malah dadi ular sing riwuh. Maka saya minta mojo pura gedhe, aja nganti kalah karo ular. Ular sing kaya ngono eleke, ular sing kaya ngono rusake, maring ngentung ae iso dadi kupu. Mosok sampean menungso maring ngentung saulan poso kok malah kate dadi garangan. Oke, kalau dulu sebelum Ramadan ular, oke. Yen, isek uler. Ngono tandak ning ndi berangkat wong uler. Ya sek seneng, ei, ancen uler. Ya sek seneng bantingi kertu, ni uler. Ya sek seneng sapa petien kono. Aku to, langganan sih. Uler biyen mari ngentung saiki omale sapa masjid, sapa majelis taklim, sapa majelis zikir. Artinya cirinya Ramadan berhasil itu setelah Ramadan mudah apik. Tarolah biyen sak durunge Ramadan mau medit, mari Ramadan tambah. Oh iya tambah medit. Biyen males jamaah, habis Ramadan males rekep jamaah. Dan seterusnya bukankah kemarin Ramadan dilatih untuk sergap jamaah salat tarawih itu ngelatih harapannya lepas Ramadan jamaahnya semakin sergap. Halo, saya tanya. Jawab, Mojopuro gede poke santri, poke kiai. Aku takon sampean jawab. Lho. Salat tarawih niku hukume sunah napa wajib? Sunah napa wajib? Salat subuh hukume sunah napa wajib? Nduk Mojopuro gede kene jamaahe salat tarawih karo jamaahe salat subuh rame pundi? Ya wis apik ya. Halo. Se. Lanang-lanang wingi wulan Ramadan Mojopuro gede kene rame ndi suarane bacaan Quran karo suarane mercon? Yo, iya apik ya. Ibu-ibu, wingi Ramadan awan-awan, siang hari bulan Ramadan, iku sing sampean pikirne engko bengi candake jus pira, engko bengi wayahe maca surat apa utawa engko sore masak apa? Nah iku sing tak maksud departemen perbadogan ya iku. Jadi pikirannya itu enggak kok nanti malam kita baca surat apa, engko bengi candake jus pira enggak, tapi engko sore masak apa, nggae bukuan apa, nggae sauran apa. Ya Allah. Ya kritikan mawon ini sering saya sampaikan di mana-mana betapa himmah kita terhadap agama, ghirah kita dalam beragama mulai luntur, tergeser oleh masuknya budaya yang tanpa filter. Kadang-kadang kita tidak sadar kita itu menjauhkan kita dalam kehidupan keberagamaan. Bahkan anak-anak kita sendiri jauh beda dengan anak-anak zaman Panjenengan Sien. Panjenengan Sien nalika tasih alit ngapunten menjelang maghrib gembruduk berangkat di masjid di langgar siap-siap ngaji. Gini apa nggih? Nggih, biyen, biyen lawas, Mojopuro gede lawas. Durung maghrib wis ngumpul ning langgar wis. Sik playon dhisik bal-balan kasti, ngobak macem-macem. Keringet meruntus drewodosan, dadi ngaji ki ambune kaya manuk dara. Ngono ku ya betah sing muruk, sing mulang ya betah. Nek biyen durung ana metode-metode praktis semacam An-Nahdiyah, Al-Barqi, Qiraati, Tilawati, Iqra belum ada. Biyen sik kok idah Baghdadiyah nek cara Bojonegoro ngarani turutan ija-ijahan. Alif fa, alif kasra, i, alif dhamma, u, a, i, u. Biyen ngono. Bapak kaba, bapak kasra, bi, mem kama, ta kasra, ti, ba, bi, mati. Biyen ngono. Biyen. Tak dhamma tu, kab dhamma ku, tak pat kata, han dhamma hu, tu, ku, tahu. Dulu seperti itu. Biyen. Halo, menjelang maghrib siap-siap ngaji. Kalau anak sekarang menjelang maghrib bukannya ngaji di depan TV. Ancene sing ngatur acara pinter bapak ibu, sorry. Menjelang maghrib itu dipilih no acara sing disenengi arek-arek. Sehingga anak-anak males ngaji abot televisi. Oh, acarane seneng nang arek-arek. Sondesi, SpongeBob, Ipin dan Upin. Betul betul betul. Mari ku sik Raden Kian Santang. Mari ngono sik ana maning tendangan si Madun lho. Eh? Di omahku yang ada TV ini. Iya, iya. Bahkan sekarang, maaf, banyak anak-anak yang benci sama azan maghrib. Lapa benci? Iya. Dia ini tempat nonton acara yang pasti senengi. Ceritanya seru, rame. Iya, iya, iya, iya. Neng kepotong saatnya azan maghrib. Ada-ada yang mangkel. Lais, azan barang. Taek. Azan ini malah ditaek-taek, no. Kadang saya kepingin usul, ya apa ya, TV kate azan maghrib daripada dibenci sama anak-anak. Dan dampaknya bukan hanya untuk anak-anak, termasuk untuk kawak-kawak. Langgar, musola, masjid, muda api, di-indi-indi, tapi jamaahnya sepi. Salah satu sebabnya ya TV. Sering saya ungkap, orang sekarang kalau udah di depan televisi, ngalang-ngalang wong ibadah. Iya. Sak keluarga, sak di rumah, sak kompak, bapak, ibu, sak anak-anaknya, sak putune sisan. Iya, kalau sudah di depan televisi, sok. Telaten-telaten, sabar-sabar. Katik ngersi kula, katik gremeng. Ambek jam-jaman mulai jam 7 nganti jam 11 yo betah. Iso ikhlas-ikhlas. Katik ngrundel, katik gremeng. Duduk khusyuk, tawaduk, tumakninah, istiqomah dan berjamaah. Jamaah sing azan sak komate ibune, maksudnya bagian gawa remote. Iku azan sak komate. Sing ngimami bapakne, tukang ngatur acara. Anak-anaknya jadi makmum. Imamnya ngomando, lien nih, lien, apa yang ditonton. Channelnya dileh. Jadi yang komat, nomor pira sih pak, nomor pira. Pengelah, ngelih. Anaknya makmum yang melu imam, manut bapak. Ya ibu iku wae yang disetel, bosen aku. Hanallah, kalau udah seperti itu, mau berangkat jamaah gak iso. Kerungu, langgar, masjid, isi koma. Untuk qamatin salat, untuk qamatin salat. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Ayo qamate masjid Mojopuro gedhe nggih. Prakatek. Sampai Mojopuro gede paling-paling kau mati. Allah Akbar, Allah Akbar. Shallallahu alaihi wasallam. Shallallahu Muhammad Rasulullah. Ayatul Salam, Ayatul Falah. Qamun Salam, Qamun Salam. Allah Akbar, Allah Akbar. La ilaha illallah. Mus paling api esok ni. Rumah ikhoma. Kata berangkat ya oleh telung jangka di ketak penyiar yang balik. Pemirsa, jangan beranjak dulu. Tetaplah bersama kami. Dopro mana? Ngapunten, ngapunten. Itu sekedar intermezzo mawon. Sorry, kemarin saya sampaikan anak-anak sekarang kalau malam diajarin belajar males, suruh ngerjain PR males, kalau lagi siang hari suruh berangkat ngaji ke TPQ Madrasah Diniyah apa mana kadek ati sangoni bulet. Terus mriki ngingaten, Bu. Niku wonten sebabe, paling tidak ada dua sebabnya. Satu, mergo nurun bapakne. Sorry, Bro, ojok mangkelan, kenyataannya seperti itu. Nurun bapaknya. Nah, katanya nurun sopo kan nurun bapaknya. Yang kedua, sekali lagi karena high tech, kecanggihan teknologi. Bukankah sekarang anak-anak kecil itu rata-rata udah pegang HP. Betul, Ibu? Putranya jenengan cilik-cilik mau ditubaki HP itu enggak? Ini kok api nopo elek? Dan elek kok ditukoknya? Hah? Nyuwun, ya aja dituruti. Nangis. Nangis sama gak mentolak dituruti. Apian sampai. Apian lembut hati sampean nggih. Okay? Iki umpama sing nangis sing samanku bojo sampean nangis njaluk rabi maneh ngono dituruti terus. Lah iya mangkane jare mergo nangis dituruti. Oke, okay, pertimbangkan manfaat maldorotnya. Oke? Okay? Oke? Okay? Kula mboten ngarani nek HP niku elek secara total. Ndak, saya ndak bilang gitu kok. Yo kathah manfaate. Cuma kita harus pinter milih-milih, milah-milah. Kalau kita tidak selektif, bahaya. Bukankah banyak anak-anak perawan yang minggat, ada wong tua kelangan anak perawan yuk gara-gara ini HP. Leres betul? Leres betul? Ayo sing gendak-gendakan ngono guys, janjiannya yuk lewat. Halo? Itu dampak negatifnya. Di antarane. Dan dampak negatifnya HP itu ramai untuk arek-arek. Orang yang ganggu arek-arek cilik. Ya termasuk berdampak negatif juga untuk arek-arek umur 55. Arek umur 70. Iya. Saya pernah nanya, rata-rata pun enggak ada HP, gimana Pak Boten? Gimana Pak Boten? Sekarang setiap orang udah punya HP, setiap tangan udah pegang HP. Sorry, lha wong ngasak iki lho sanggo HP. Ngarit iki lho nggo HP saiki. SMS-an karo bojone. Bojone masak, sing lanang ngarit. Di SMS, papa ngaritnya udah selesai belum papa? Sing lanang yang jawab, baru dapat setengah sak mama. Oh, Mojopuro gede ku saiki nyelok. Oh, gak bapak ibu, emak gak usah, mama. Mama ngomongin nang anak. Sini sebentar, mama mau kenjaba. Di sini aja, jangan kemana-mana. Mama mau kenjaba. Enggak lama kok, mama cuma mau memekarak. Papamu juga belum datang. Papamu masih mekdamen itu. Untuk makan sapi. Harus diemberen kok aku. Halo. Roto-roto enggak ada HP, gini apa nggih? Gini apa nggih? Ayo jawab sing banter, gini apa nggih? Gara-gara HP niku kata pundi sampean lek sedekah karo nek ngisi pulsa. Oke, akeh ndi sampean nek nyekeli tasbih karo nyekeli HP? Akeh ndi sampean lek maca Quran karo maca SMS? Akeh ndi sampean lek tahajud karo nek Bluetooth? Halo. Itu maaf gara-gara HP kita jadi lebih banyak ngisi pulsa daripada sedekah. Kita lebih sering pegang HP daripada pegang tasbih. Kita lebih sering baca SMS daripada baca Al-Quran. Kita lebih sering nelpon daripada langsung moro silaturahim. Kita lebih sering melutut daripada bersujud dan tahajud. Gak percaya, sibuk tekno. gara-gara HP. Sorry, Bapak. Sedekah karo pulsa ya, akeh pulsa. Rata-rata Bapak Mas seminggu ngisi pulsa HP niku telas yotro pinten? 50.000. Oke, seminggu entek 50.000 rata-rata 50.000. Padha seminggu e. Jumatan kan yang seminggu sepisan. Menunggu sampai nek ngisi kotak amal masjid pira?